Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita meneruskan pembacaan kitab Mirqatu Su'udi Tasdiq ya, kitab syarah dari Salam Taufik. Ini kita dari video ini akan memulai dari kata wal khamis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal al khamisu kaunuhu fi batnil wadi. Ini al khamisu maksudnya syarat, apa itu syarat sa'i ya, syarat sa'i yang kelima adalah berada di dalam apa itu lembah ya, berada di bagian dalam lembah. As-sadisu adamu sharifi anhu kama yaf'aluhu jahalatul awam minal musabaqah. Syarat yang keenam adalah tidak ada sesuatu yang membelokkan ya, sesuatu yang membelokkan dari sa'i seperti yang dilakukan oleh orang-orang awam yang tidak tahu itu. Mereka biasanya sa'i itu apa ya? Sa'i itu balapan, maksudnya lari-lari, kemudian apa? Saling mendahului satu sama lain. Itu kalau niatnya balapan nih, kalau niatnya balapan ya, yaitu bisa tidak sah sa'inya karena ada sesuatu yang membelokkan dari niat sa'i. Asabiu alayakuna mankusan walamu'taridon. Syarat yang ketujuh, tidak boleh dibalik ya, tidak boleh dibalik, artinya sa'i itu kan dari sofa ke marwah ya, tidak dibalik dari marwah ke sofa, dan juga tidak menyamping ya, sa'i itu kan ke depan ke belakang, itu tidak boleh menyamping. Mu'tarid ini maksudnya tidak ke depan dan belakang tapi menyamping. Hakadza fi syarqawi khilafan li Ibn Hajar haitsu qala wajudji'u kaunuhu mankusan au kana yamsi qahqahri alal auja lianal qasda qatul masafa alau ayyi wajhin fardin. Jadi syarat yang ketujuh tadi, tidak boleh dibalik dan tidak boleh menyamping, itu adalah syarat yang ada di keterangan Syarqawi ya. Tapi hal ini berbeda dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan seorang yang sa'i dengan cara dibalik ya, atau bahkan berjalan mundur itu sah, karena tujuan dari sa'i adalah menempuh jarak ya, bagaimanapun caranya, yang penting jarak atau tempat antara sofa dan marwah itu terlalui bagaimanapun caranya, itu sudah sah. Ini menurut Ibnu Hajar. Waisanu fihi taharatu wasadru wal masyu wataharil sa'i wal mu'alatu fihi wa bainahu wa baina tawaf. Dalam sa'i ada beberapa kesunahan ya. Kesunahannya dalam kitab ini disebutkan bersuci, kemudian menutup aurat, kemudian berjalan kaki, maksudnya tidak berkendara. Kemudian apa? Meneliti sa'i, di saat sa'i maksudnya meneliti tempat-tempat yang dilalui, kemudian mualah ya, terus menerus dalam sa'i mualah, dan juga mualah antara sa'i dengan tawaf. Karena dalam penjelasan sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa sa'i itu harus dilakukan setelah tawaf ya, boleh tawaf qudum atau boleh tawaf apa itu namanya ifadah. Kalau memang sudah terlanjur melakukan wukuf, maka sa'i dilakukan setelah tawaf ifadah. Khamisuha halku awit taksir. Rukun haji yang kelima adalah menyukur atau memotong ya. Halku itu menyukur hingga menyukur rambut hingga pangkalnya, yaitu halak. Kalau taksir memotong. Wa kaunuhu ruknan huwal mu'tamad fa yusabu alaihi. Mengkategorikan halku dan taksir termasuk rukun itu adalah pendapat mu'tamad ya. Maka bila mengikuti ini, seorang yang melakukannya dia mendapatkan pahala. Waqila huwa istibahatu mahdzur la thawaba alaihi, afadahu Ibnu Hajar. Ada yang mengatakan menyukur atau memotong rambut ini bukan termasuk rukun haji dan umroh, tapi itu hanyalah sesuatu yang dengan itu bisa diperbolehkan kembali hal-hal yang sebelumnya dilarang. Istibahatu mahdzur itu maksudnya memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Kalau kita mengikuti pendapat ini berarti seorang yang mencukur atau memotong rambutnya dia tidak mendapatkan pahala. Wa yajibu ayakuna min sya'ri ra'si fala yujzi'u sya'ru ghairihi. Mencukur dan memotong rambut ini disarankan harus rambut kepala ya, tidak boleh rambut yang lain. Jadi misalnya misalkan mencukur alis atau bulu mata dicukur itu ya tidak sah, harus rambut. Wa yusyaratu kaunuhu ba'dal wukufi wa ba'dan tisafi lailatin nahri. Disyaratkan mencukur rambut ini harus dilakukan setelah wukuf ya, setelah wukuf dan setelah separuh malam tanggal 10 Dzulhijjah. Qala Ramli wa qalluhu thalathu sya'ratin natfan au qasan au ihraqan. Ar-Ramli berkata bahwa minimal mencukur atau memotong rambut itu 3 rambut ya, 3 helai, minimal 3 helai. 3 helai ini boleh dicabut, boleh dipotong, boleh juga dibakar bahkan ya. Jadi membakar rambut itu sudah cukup untuk rukun ini. Waman la sya'ra bi ra'sihi yundabu lahu imrarul Musa ala ra'sihi. Bagi orang yang tidak memiliki rambut di kepalanya, maka disunahkan baginya menjalankan pisau cukur di atas kepalanya. Jadi dia melakukan sesuatu seakan-akan mencukur rambut, padahal tidak punya rambut. Itu hanya menjalankan cukur, pisau cukur saja di kepalanya. Walaukana biroksihi illatun layumkinu bisa babihat ta'arudulisari sobaro ilal imkani walayufda. Bagi orang yang di kepalanya terdapat penyakit, yang dengan penyakit itu dia tidak bisa memotong rambutnya, maka dia diharuskan untuk bersabar ya, bersabar hingga mungkin melakukannya. Dan orang yang seperti ini tidak harus membayar denda, tidak harus membayar fidyah. Walhal kulit dzakari afdalu minat taksir walil unsa bil aksi. Mencukur atau memotong rambut itu keutamaannya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki lebih baiknya mencukur ya, mencukur hingga pangkal. Kalau perempuan itu baiknya dipotong. Jadi kalau perempuan gundul itu malah kurang baik. Famahiyatul haji ay haqiqatuhu murakkabatun min hadhil khamsah. Famatakhtalla wahidun minha lam yasiha hajjuhu wala yujbaru tarkuhu biddam. Jadi hakikat haji itu tersusun dari 5 rukun itu, 5 rukun yang dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kalau 5 rukun itu ada, berarti ya hajinya sah. Kalau tidak ya tidak. Artinya apabila ada satu rukun yang cacat, maka hajinya tidak sah dan tidak harus membayar dam ya, tidak harus membayar denda haji. Ini perbedaan antara rukun dan wajib ya. Ya sudah pernah saya katakan bahwa dalam bab haji itu antara rukun dan kewajiban itu berbeda. Wahia ail khamsatul arkani ilal wukufa arkanul umrah. Jadi semua rukun haji adalah rukun umrah kecuali wukuf ya, karena wukuf ini kan apa harinya tertentu ya, sedangkan umrah ini tidak ada waktu tertentu melakukannya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alaha bidunihi afadahu Ramli. Mengapa wukuf tidak termasuk rukun umrah? Karena Nabi melakukan ibadah umrah tanpa wukuf ya. Tanpa wukuf berarti sah. Wali hadal arkanil khamsati furudun wa syurutun. Adfu tafsir la budda min mura'atiha wa hiya ma'lumatun mimma qaddamnahu fi syarhi. Semua rukun yang jumlahnya 5 ini ada beberapa kefarduan dan syarat. Di sini kata syarat ini distatuskan sebagai atof tafsir ya. Jadi syarat ini adalah penjelasan dari fardu. Ada beberapa rukun dan kefarduan yang harus diperhatikan, dan rukun dan kefarduan itu sudah dijelaskan tadi ya. Wa haruma alaman ahrama bin nusuki tibun ay istimaluhu dzakaron kana au unsa au ahsyama fi badanin au malbus au ta'amin au syarab. Sekarang kita membahas keharaman-keharaman ihram ya. Seseorang yang sudah melakukan ihram, maka dia diharamkan menggunakan wewangian, menggunakan parfum. Ini tidak membedakan apakah laki-laki ataupun perempuan. Bahkan bagi orang yang hidungnya bermasalah sekalipun, orang yang indera penciumannya tidak normal, itu juga haram melakukan ini. Pemakaian parfum yang diharamkan itu baik dipakai di badan, di tubuh, ataupun di pakaian, atau di makanan dan minuman. Jadi tidak boleh menggunakan parfum di tempat-tempat tadi ya. Waduh nuroksin walihyah. Ini kita teruskan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Wallahu a'lam bishawabi.